Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing pengawasan kitab hikam sakniki tutuk dateng nomor 72. Tapi jenengan tingali sing ngasto kitab. Sing wingi kula kali panjenengan diaturi bahwasanya kadang-kadang kita diberi dibukakan oleh Allah pintu taat, tapi pintu kabulnya masih belum diberikan. Tapi terkadang Allah juga memberikan satu pekerjaan yang dosa kepada kita, tapi dosa itu malah menyebabkan wusul datang ngarsane Gusti Allah. Dadi lek ndelok dikon niku fayambagi. Kalau kita melihat pengertian yang di depan, maka kita bisa menarik kesimpulan fayambagi muko sayukjo opo ala yang zuro yento orang ningali sopo al abdu kaulo ila suaril asya imaring biro-biro gambare biro-biro perkoro bal ila hako ikiha balik ningalono maring biro-biro hakikati asya sayukiane menungsoniku ojo ndelok nang dohiri kelakuane sampean tapi delok nang hakikati. Lagak sampean koyok katene gumedhe kelawan kelakuane sampean yang dianggap berhasil, tolong. Jangan keberhasilan itu yang sampean lihat, tapi di dalamnya itu apa saja yang sampean lakukan. Terutama kesalahan. Kesalahan yang pernah kita lakukan di dalam usaha kita ini. Lek sampean delok keberhasilannya usaha sampean yang begitu besar, maka sampean akan menjadi orang yang sombong. Tetapi ketika kita menelusuri semua sesuatu yang ada di dalam usaha kita itu, moko kula kali sampean niki ndak sempat singkatene sombong, malah justru akan merasa dosa terus. Kita akan merasa tidak ada apa-apanya wonten ndek ngersane Gusti Allah. Dadi fa ya khofu mongko kuatir sapa abet ing kana lamun ana sapa abet iku mutian wong kang ahli ibadah. Wayar julan ngarep-ngarep pengapurane Allah sapa abet. Ingkana lamun ono sopo abad iku asian wong kang duroko. Lekpun ngoten maka seorang hamba itu, kalau dia sedang beribadah, selalu merasa khawatir. Mboten kok mari ngelakon ibadah ni kurumoso awake aman mesti mlebu swarga ngoten mboten. Mari awake ngelakon ibadah ni ku sik duwe kuatir di hati ni ya Allah. Bener tak kira-kira ibadah kula niki Gusti. Lek bener panjenengan teramiaken, lek mboten bener, kula nyuwun sepunten sing kathah dhateng panjenengan. Tapi kalau orangnya maksiat, maka dia hanya mendapatkan pengharapan saja untuk mendapatkan rahmat saking ngersane Gusti Allah. Itulah mestine tata kramane tiyang urip niku. Dadi lek nglakoni ibadah, ibadahe ojo nyebabno sombong. Artinya sekalipun kita ibadah, kita harus tetap takut, punya rasa takut, khawatir ibadah kula mbek sampean niki salah. Syarat rukun ndak tepak, apa sing dipangan kuatir ndak halal. Nah, umpama kula kali panjenengan nglakoni dosa, kula ambek sampean sing diarep-arep rahmate Gusti Allah. Dadi prek, dadi wong niku ndak dadi wong rusak. Tsumma audhaha moko nuli mertelaken sapa al-musannifu Kiai Musannif makna hadhil hikmati ing maknane ikilah hikmah biqauli kelawan dauni musannif maksiatun aurasat dzullan waftikoron khairun min ta'atin aurathat izzan wastikbaro maksiatun utai kemaksiatan aurathat kang neka akan apa maksiat niki maksiatun niki dadi mubtada senajan isim nakira krana wonten sifate au sifate nggih aurathat niki maksiatun utai kemaksiatan aurathat kang neka akan apa maksiat dzulan ing asor waftikoron lan ino khairun iku luwih bagus min taatin timbang saking ketaatan awrothat kang nekaaken apa taat izan ing gumedhe ing kumuluhur wastikbaron lan gumedhe. Dadi kemaksiatan yang menyebabkan kita merasa hina dan sama sekali tidak ada harganya itu lebih baik daripada kita melakukan ibadah tapi nyebabno kula ambek sampean sombong. Apa gawe ini sampean sembahyang lek sampean sombong? Tapi apa salahnya kalau orang itu melakukan maksiat, dia sangat takut, merasa hina, merasa tidak ada harganya, yang akhirnya ibadahnya tambah kuat. Bukan berarti sampean zina ngoten langsung getuntuk murakati mlebu swarga ya mboten to, Pak. Lek sampean mari nglakoni kemaksiatan ngerasa getun. Ngerasa awak niki gedhe dosane. Dadi lek wis ngerasa awak niki gedhe dosane, sing akeh maca istighfar nang Gusti Allah. Lah tiyang sing nglakoni ibadah, nun sewu, tiyang sing nglakoni ibadah lek wis ibadah niku digawe ndel-ndelan, maka dia merasa cukup dengan ibadah yang sudah dilakukannya. Sewengi ngerasa awake sembahyang hajat karo tahajud 20 rakaat. Ngerasa awake wis akeh oleh ibadah nang Gusti Allah, maka dianggap itu sudah cukup. Dan diandalkan menjadi amal yang akan bisa dibuat membeli tiket untuk masuk datang surga ni Gusti Allah. Ini ku elek nih. Si apian maksiat tapi sing nyebab no asor ketimbang ibadah tapi nyebabakan sombong. Wala syakalan orang no mamang iku mojud anna dhula sak temeni ino wal iftikoro tegesi ino iku min awsafil ubudiyah. Setengah saking biro-biro sifati kaulo. Apa kapi lek tiang niku ngerosa ino? Nggih pancene kaulo niku kudu ino. Makhluk niku harus punya perasaan bahwa dirinya tidak ada harganya. Niku makhluk sing api. Ojo rumoso awak ini ku paling bener dewe. Ojo rumoso awak ini ku paling api dewe. Lek rumoso paling api dewe berarti dia tidak mengaku kalau dia menjadi seorang hamba. Yang mana seorang hamba, seorang makhluk itu penuh dengan kesalahan. Penuh dengan kekeliruan. Penuh dengan kemaksiatan baik disengaja utawa mboten disengaja. Jadi fatahakuku mongko utawi nyatakaken bihima kelawan karuni adzul wal iftikor muktadzin iku kang natrapi lil wusuli maring tumeka ila hadratir rabbi maring ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala wal izu utawi gumedhe wal izu utawi kumuluhur wal istikbarulan gumedhe iku min awsafir rububiyyah setengah saking biro-biro sifat kepangeranan. Tadi fatahakukum mongko utawi nyatakan bima kelawan al-izu wal-itibar wal-istikbar muktadin iku kang nekakan obat hakuk lil khidlani maring den ino wa adamil qabulilan ora anani den trimo. Tadi lek tiang niku ngerosu awake pun ino ngerasa awake ndak anok regane ya memang bagus karena itu adalah sifatnya seorang hamba. Lah sak wali lek tiang niku ngerosu awake wis gede, ngerosu awake wis cukup, ngerosu awake wis kumuluhur, ngerosok awak ini ku ada di atas orang lain, sedangkan ngerosok di atas orang lain itu, ngerosok mulia itu adalah sifatnya Allah. Luwung sifatnya Gusti Allah kok katanya digawe makhluk. Nak pantas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, wonten dawuh sing sak setel kali niki dawuhe Sayyidi Abu Madyan. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu, inkisarul asi khairun min saulatil muti. Utawi nelongsone wong kang nglakoni maksiat iku khairun luwe bagus min saulatil muti'i ketimbang gumedene wong kang ahli ibadah. Awake mari nglakoni dosa tapi getune nang Gusti Allah nemen sampai nangis tak mari-mari. Njaluk sepuro tok nang Gusti Allah, sepuntene Gusti, sepuntene Gusti. Sepuntene ya Allah, sepuntene ya Allah. Mari nglakoni dosa tapi koyo ngoten oleh getuni. Dosa niku mang sik luwih apik ketimbang tiang niku ngelakon ibadah tapi wis ngerasa puas dan merasa itu sudah bisa dianggap cukup untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridhonya. Napa sing garane elek? Perasaan niku wau sing garane elek. Mangkane perasaan niku penting dijogo. Sering kita mendengar kata-kata oh, masih gati, masih loman lek ngegek-ngegek duit tapi lek ngilono sakarepan. Bener. Nang uang loman tapi lek ngilono ya cakang. Mas pro dan oleh nang uang tak tahu ngekei tapi hati ni api kepingin ngekei saking tak duwe utawa duwe tapi katanya ngekei saking awak kebutuhannya ake yo luwe api niki. Bahkan karena Sayyidi Abul Abbas Al Mursi, Sayyidi Abu Abbas Al Mursi niku kathiror roja il ibadillah al ghalib alaihi shuhudus irrahmah. Abul Abbas Al Mursi niku akeh nemen oleh ngarep-ngarep li ibadillahi kangge piro-piro kaulane Allah. Al-ghalib alaihi syuhudus irrahmah. Yang banyak sehari-harinya Abul Abbas itu hanya menyaksikan kejembaran rahmati Gusti Allah. Artinya bukan amalnya yang dilihat. Setiap melakukan apa saja koyok-koyok kunci keberhasilan niku wonten di rahmati Gusti Allah. Niku Abul Abbas Al-Mursi. Wa kana yukrimun nasa ala kudri rutbatihim indallahi ta'ala. Abul Abbas Al-Mursi niku suka menghormati orang sesuai dengan pangkatnya menurut Allah, bukan menurut manusia. Lek menurut manungso kan kadang-kadang yang dihormati itu adalah orang yang beruang, wong sing pangkate dukur. Tapi kalau Abul Abbas boten, orang yang dihormati adalah orang yang pangkat mungguni ajarani agomo, orang yang pangkat mungguni Gusti Allah. Nggih, niki anu nggih. Cuma ngomong wonten nek hikam niki. Tapi akeh-akeh tiyang niku lek soge wis disungkani wong. Wong niku lek pangkat akeh-akeh disungkani wong. Terutama zaman sakniki. Lho lek Abul Abbas Al-Mursi niki mboten. Menghormati orang bukan karena pangkatnya. Menghormati orang bukan karena kekayaannya. Tetapi menghormati orang sesuai dengan bagaimana Allah cara menghormati orang dan siapa yang berhak untuk mendapatkan penghormatan itu. Hatta innahu rubbama dakhala alaihi muti'un fala ya'ba'u bihi wa rubbama dakhala alaihi asin fa akramahu. Sampai nate satu saat Abul Abbas niku kedaiwan tiang nakal, kedaiwan tiang alim. Kok cara sak niki kedatangan kedaiwan kiai, kedaiwan ustad, kedaiwan wong ahli ibadah. Barang melbu nang jerone omah nang Abul Abbas niku tak direken-reken. Bapakno kono lungguh ya dijak guneman, ndak dikapak-kapakno. Tidak disumanggaakan, tidak dimuliaakan, boten nang Abul Abbas. Padahal wongi ahli ibadah, padahal tiang ini ku ahli sujud nang Gusti Allah, ahli moro, ahli ngaji, tapi nang Abul Abbas tidak direken. Warubama dakhala alaihi asin fa akramahu. Nah, pada satu saat wonten tiang nakal, kermo, pamane, pokoknya tiang nakal niku melbu nang dalemnya Abul Abbas mesti masya Allah dibeleno pitik, dikei wedang. Dipeno unjukan sing paling enak, diliwetno, mayoran, dihormati, layak ngormati wong api. Akhir ditakokno nang santrine Abul Abbas, sampean niku yo nopo? Wingi sampean kedayon kiai tapi mboten direken-reken. Kedayon wong ahli ibadah ndak direken-reken. Kedatuan wong alim sampean mboten ngreken, tapi kedayon arek nakal sampean kok malah gati. Kedayon arek tambeng sampean kok malah nyembleh pitik, mbleh wedhus. Nopo kok ngoten sampean niku Abul Abbas? Abul Abbas jawab li anna dzalika ta'i'a ata wa huwa mutakabbirun bi amalihi nadhirun li fi'lihi. Sing wingi aku kedayoan kiai ku mergane ndak tak reken, polae kiai ku teko nang umammu, nang umaku dalam keadaan dia merasa pede krono amal ibadah wis akeh dan menganggap kita semua ini ada di bawahnya. Lho wong lek do perasaan ngono lapo kada dihormati? Wong dagang wedhus kait ngerti titik oleh batin nang koncone ndak nyopo. Wong ngoten niku mesti isan ben nang wae sampean kanjeng ngono lawang wis. Lho ono arek nakal teko nang omahe Abul Abbas Al-Mursi dimulyakno, dibeleno pitik, digaekno wedang, digaekno sego sing wanget sing enak ngoten. Ditakono kok ngoten nggih ora apa? Dijawab nang wa dzalikal asi dakhala alaihi bikathrati ma'asihi. Sedangkan arek nakal iku teko nang umaku senajan arek iku mbeti, tapi dia itu teko dengan membawa sekian tumpuk kemaksiatan. Wa zillatin dan sekian tumpuk kehinaan. Malbune niku kok takut sama itu lha. Tapi masih pun ngoten perasaane awake niku ngeroso lek ndak ana regane. Melbu nang omahe Abul Abbas Al-Mursi ngati-ngati to. Apa oleh kula niki kata dosa niku kula mboten pantes mlebet teng dalem panjenengan yai. Kula niki nakal. Kulo niki ahli ngeten, ahli mateni wong ati sembarang pun kulo niki Gusti. Kulo mlebu nang omahe sampean niki kaya napa ngoten saking pun kulo niku kepingin. Lho justru niki sing dimulyakno nang Abul Abbas. Krana apa? Sing didelok hakikate, perasaan yang matakan selalu bersalah, itulah yang dihargai oleh Abul Abbas Al-Mursi. Sedangkan wong alim wae ndak direken nang Abul Abbas karena perasaannya melaku menjadi mengaku menjadi orang yang paling bagus. Dadi uang sing koyok-koyok ndak anuk salai belas. Jamaah pengawasan kita hikam ingkang kawula hormati. Sangat penting kita niki ndelok isine hati niku sangat penting. Sesuai kelangan kawula wau ingkang dalem aturaken, maksiatun auratat dzillan waftiqaron khairun min taatin auratat izzan wastikbaron. Wonten malih setunggal cerita. Critane dipun aturake dening Maruyan Abana bin Ayyash annahu qala. Wonten sahabat jenenge Aban bin Iyas niki dawuh, kharajtu yauman min indi Anas bin Malik bil Basrah. Aku metu satu saat ana ndek Basrah saking umahe Anas bin Malik. Mari metu Apan bin Iyas niki ketok jinazah. Sing jinazah niku yah milua arbaatun minaz zinji. Dipikul nek wong papa tetok. Katik sing mikul niku wong lesu-lesu. Wong elek-elek. Kaya dulu ane niku wong ino ngoten lho. Walam yakun ma'ahum rojulun akhor. Nah anak barengi maning. Wong mati sing ngirim nama wong papa. Ya apa wong-wong ini. Boten-boten belas. Nak mulya sing kok iso mbayang ewonan ngoten mboten titik sing mbayang papat nian. Nana sing bareng maneh ing fakultu jawab Aban Ibnu Iyas subhanallah. Masyaallah. Ya opo iki rek? Wa janazatu muslimin la yusayyiha ahadun. Mosok iki ana wong Islam mati, ndak ana sing ngetutno blas nang kuburane kathik sing mikul tok sing papat niku wis. Liyane ndak ana sing ngetutno. Delokane kan kaya ino niki. Deloane kaya asor, mati ndak ana sing ngetutno. Krana ndak ana sing ngetutno fala akunanna khamisahum. Wah, aku ae wis sing dadi wong nomor 5. Krana wong sing mati niki ndak ana sing ngetutaken, mek wong papat sing mikul tok dadi Aban Ibnu Iyas niku ngetut ana ning mburine. Saakenkah aku tak melok ana ning mburine. Kok iki ana wong mati ndak ana sing ngetutno, ada apa di belakang cerita ini? Famadaitu ma'hum. Terus pun lewat barang melaku-melaku karut yang sekawan kalau sing mikul jinazah niku. Falamma wadha'uha fil musalla. Ketika wong sing mati to mayite niki disekek wonten ndek musalla, kalu. Wong papat sing mikul wau muni ilayya maring ingsun takodam, sampean mawon sing imami. Matur dateng Aban bin Iyas. Fakultu. Terus Aban bin Iyas jawab, antum aula bi yakon sing luwe utama se. Sebab kon wong kene masalah imam mengimami di dalam sholat itu, sekalipun ada seorang kiai, kalau dia pendatang, sebaiknya yang menjadi imam di dalam musola itu adalah imam rawatibnya saja. Ngeten lho. Teng kitab fikih lak ngoten to. Lho nek krana ngeten Aban bin Iyas niku karepe ndak gelem dadi imam. Terus akhirnya jawab qulu kulluna sawaun. Kulo tiyang papat niki tak pantes dadi imam. Apa? Padha basoke. Toyan celon-celon tenggulo niki. Lek bengi lu ngudik gerdu. Main seka kambik nyekek. Elek kulo niki. Sampean mawon sing dati imam. Jari Aban bin Iyas. Kona ya kon sing asli wong kini lo. Sampean niku ndak runang karatu kulo. Bosok-bosok. Nggih kulo niku mulai teko rai sampe nang sikil niku. Bosok kabeh. Ndak kena ditelok. Akhire krana kaya ngoten fatakodam tu fasolaitu alaihi. Akhire Aban bin Iyas niki maju ngimami. Mantun maju. Matur, ya apa rek ceritane rek? Iki kok ana wong mati sing nggawa papat to, ana wong ngetut niki ya apa ceritane? Kok mayit mati ndak ana sing melokno, ndak ana sing tasyik ndek mburine. Apa rahasianya? Fakolu, ngeten. Iktarotna tilkal mar'atu. Kula wong papat niki disewa nang wong wedok niku lho. Lho wong wedok niku ngetut ndek mburine. Disewa apa? Nggih disewa kangge mikul jenazah, kangge ngedusi terus mikul mendem lan ngeduk kuburane. Mari ono faqa'atu hatta dafanuhu. Ya wis ya ya. Longgo Abul Abbas niku, ya Aban bin Iyas niku longgo, terus uang papat niku wau mendem mayite niku, dipendem. Mari dipendem mantun falamma kana ba'da sa'atin insarafat tilkal mar'atu wa hiya tadhaku. Wong wedok sing jarine nyewa arek papat niki moro-moro mule ambek guyu. Ih. Kan heran to. Ada orang mati yang mengikutkan jenazahnya hanya orang empat. Setelah ditanyakan ternyata orang empat ini adalah orang sewaan untuk mikul, mandikan, mikul, mendem mayit. Sing nyewo wong wedok niku mantun dipendem ditutup blek nyengkri wong wedok niku karung guyu. Ya kok guyu ya apa ya? Fadakhala qalbi syai'un. Akhirnya tambah bingung atini Aban bin Iyas ngerasakno kedadian sing koyok ngoten niku. Fakultu la yunjiki illa sidku. Ya apa sampean iki? Wong barangan ora wong mati sing mendem sing mikul nek wong papat mari dipendem, sampean wedok dhewean mari-mari mule terus guyu. Ki apa? Akhbiri ni. Ish, al-kisah. Aku kepin ruwi apa ceritane iki tulung. Sampean critakno nang aku iki kok iso koyo ngene apa? Pakolan. Inna hadza ibni. Terus wong wedok niku meneng lungo muni. Arek sing dipendem iku, Pak, iku ngono anakku. Anake dhewe iya. Terus sampai nang kelakone ya nemen wong pancene anakku dhewe. La are iku mataraka syai'an minal ma'asi illa fa'alahu. Anakku iku sakjeke urip kelakuan elek opo wae sing ndak tau dilakoni. Sembarang iku wis minum, madon, duwek, judi, mabuk, kabeh mari dilakoni nang anakku ini. Tonggo-tonggo iku nang anakku ndanok sing seneng blas. Kok umpomo, weru tonggo-tonggo le anakku mati, ndak kira ngetutno. Lah terus iki apa ceritane? Mari ngono anakku iki krana kaken dosa, lara, famaridho mundzu salasati ayyam. Loro awit mangsane telung dino. Ketika sakit arek niku muni ya umma idza muttu fala tukhbiri biwafati jironi fa innahum la yahduruna janazati wa yusammituna bimauti. Bu, arek lanang niku anakku iku muni ngene, loro telung dino tepak loro anakku muni. Ibu, lek kula mati tulung sampean ojo kondo-kondo nang tangga-tangga kula. Sebab lek sampean kandhani tangga-tangga kula niku ndak kira enyang. Krono tangga kula niku wis ndak ana sing seneng nang kula saking eleke kelakuan kula, Mak. Jari si anak niku, umpama kula mati jelas tangga-tangga kula niku nyurak kula, ndak kira ngurmat kula, wis jelas nyurak kok ndak biyen-biyen ae bongko jerangkong niku saking tambenge. Waktu bi. Lah arek iku Dik, Pak, duwe ali-ali. Waktu bi ala khatami hadza. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waj'alihi ala kafani fala'allahu ta'ala la'ala niku padha karo inna pengamalane nggih. Menawa tolong Mak, iki aku duwe ali-ali ku iki sampean tulisi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus mari ngono sekenono ndek kafanku ceketno aku lek mati ali-ali ku katutno. Menawa Gusti Allah iku iso ngekei rahmat nang aku mergo ana tulisan kalimat la ilaha illallah. Bab lek teko amal dak ana punan iki. Saking eleki maksiat opo iki ndak tau dilakoni. Tonggo ndame danuk sing arep. Mari ngoten Mak, sikil sampean seke nang pipiku. Niku lek mati niku wasiate anake. Sikile sampean seke nang pipiku. Jejeken wis aku sikilku iki. Ojo wong sing jejek sampean Mak, soalé sampean sing ngetokno kula. Ya mari ngono. Kuli sampean munio, sikile ambek ditempelak nang pipi kula, sampean munio, hadza jazaa'u man asallaha. Iki lho, balesane wong sing maksiat nang Gusti Allah. Mari ngono lek aku wis mati dipendem sampean angkat tangane. Lan munio sampean inni raditu anhi fardho anhu. Gusti arek niki pun mati, kula ridho, sampean ridhoaken arek niki. Dadi niku wasiatane, dadi tak lakoni nang aku bareng arek iku mati, mari didusi. Sikilku tak tempelek nang pipine, terus aku muni hadza jazaa'u man asallaha. Iki lho walesane wong sing maksiat nang Gusti Allah. Terus lek wis tentu ndek kuburan aku muni iku mang. Aku muni, ya Allah Gusti, niki anak kula. Kula pun ridho teng anak kula niki Gusti. Ya krana kula ridho sampean kulung kula nyun tulung teng panjenengan, panjenengan nggih supaya ridho teng lare niki. Mari ngoten dilakoni kabeh, falam marofa yada sami'tu sautahu bilisanin fasihin. Tepak aku muni inni roditu fardo anhu niku, aku krungu suara teko njero kuburan. Mak, insorifi ya umma, sampean mulia wis, fakot kodimtu ala robin karimin rahimin ghaira qatban. Aku tutuk nang di kuburan, papakan kepethuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndak ngamuk blas nang aku Mak. Hanya karena dia mengatakan hadza jazaa'u 'abdin asallaha. Iki lho balesane wong sing maksiat nang Gusti Allah. Krasa dhek niku. Dia punya perasaan kalau dia mati ndak bakal dikarepi nang tanggane krana punya perasaan seperti itu. Dhek ngomong nang makne aku lek mati aja kondo-kondo nang tangga. Sebab senajan kondo-kondo nang tangga-tangga ndak kira nyang nang aku. Wis tak apa-apa wis Mak, sing penting aku iku wis nang Gusti Allah wis. Kok aku mati jejeken pipiku. Iki lho balesane wong sing maksiat. Lewis tutup di kuburan sampean munia ya Allah ana radin anha farduhan fardu anhu. Kula pun ridho teng anak kula niki sampean kula atur ridho dateng niki. Terus krungu swara teko ning sor. Mak nyingkir ya Mak. Aku wis teko nang Gusti Allah. Allah iku duwe sifat Ar-Rahman. Allah iku duwe sifat Al-Karim lan Allah ndak mamuk nang aku. Dadi krana krungu swara kaya ngoten, aku nyingkir karo guyu. Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia merasa sudah sangat hina sekali. Krono perasaan sing hina sampai tonggone ndak oleh dikandani. Duduk kok niki rumoso sombong boten. Artinya awak ini kumroso kok umpama mati ngoten asu lu sik mulio. Aku ndak apa-apa nih wis. Dadi aku lek mati ojo diundang no tonggo wis. Njaluk sepuro aku sing akeh wis. Aku ndak apa-apa nih blas. Ngroso awak ini nemen asori. Dengan perasaan yang sangat rendah seperti ini, dia datang ke alam barzakh Allah Subhanahu wa taala mboten pegel nang wong niku wae. Ndak pegel niku krana perasaan hinanya. Lho niku wong nakal, apa maning kula sampean sik gelem nglakoni sembahyang. Kokok ndek ati ojo duwe perasaan dadi wong gede. Ojo perasaan dadi wong pinter. Ojo perasaan dadi gus. Ojo perasaan dadi ening cak yu. Ojo perasaan dadi bunyai. Kula yakin sampean nang kuburan dihormati nang Gusti Allah. Apile ati niki sombong mbe timbak kembak sampean besok nang malaikat mungkar nakir. Rasa awake iki dadi waduh wis. Dadi sembarang, dadi ko, dadi wong mulya, dadi wong pinter, dadi niki reh. Allah ndak ndelok nang niku, sing didelok nang Allah niku perasaan ati. Sampeyan niku ngrasa dadi kawula apa ngrasa dadi wong mulya? Lek sampeyan dadi ngrasa dadi wong mulya, sing mulya niku namung Gusti Allah. Lek sampeyan ngrasa dadi wong mulya berarti sampeyan katine rebutan karo Gusti Allah. Perasaanlah yang sangat penting. Makanya dikatakan al-qalbu baitullah, ati niku rumah pandangan Allah. Jadi Allah niku lek ndelok nang manungsa niku ndelok teko atine. Di samping ndelok nang zahire, tapi yang tertuju betul adalah hatinya. Sampai dipun dawaken maksiatun aurasat dzullan waftiqaron, wonten sing ngarokati aurasat dzillan waftiqaron khairun min taatin aurasat izzan wastikbaron. Maksiat tapi nyebabno awake niku dadi wong sing ino niku luwih apik ketimbang lakon ibadah sing nyebabno awake sombong. Lah dibalik sakniki lek kula mbek sampean tepak ibadah, ayo ojo ngendelno ibadahe. Lah lek kula sampean niki wis kepepet temen oleh nglakoni maksiat, ngrasa oleh awak niki wis nemen salah nang Gusti Allah, ojo diregani blas wis awak-awak niku. Insyaallah kula paling panjenengan bakal diakoni temen nang Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek tiang niku tahakkuk menyatakan diri dengan sifat azul wal iftikor, maka dia akan bisa sampai kepada Allah. Tapi kalau orang itu merasa sombong, ngerasa sempurna, waduh muktadin lil khidlan, maka dia nanti ada di alam akhirat akan diremehkan dening Allah Subhanahu wa taala. Diaturakan qala Abu Madyan qaddasa sirruhu inkisarul asi khairun min saulatil muti, susahe uang sing tau nglakoni maksiat niku luwih apik ketimbang bonggone uang sing ibadah nang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, niki sekedhik pengaosan mbok menawi napa ingkang kula terangaken kala wonten kirange, mungkin dari beberapa sudut panjenengan saged ningali kirange sekedhik-sekedhik. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Lan napa sing kirane kurang monggo kita sampurnakaken bareng. Lek pancene cocok, ayo bareng-bareng lakoni dadi wong sing ngrasa ino ae. Ojo dadi ngrasa, ojo dadi wong sing selalu ngrasa bongo. Dengan amal yang baik, apalagi dengan amal yang jelek. Salah wis kelakuane elek, ndak gelem nglakoni salah. Lek sampeyan nglakoni elek ya kudu ngakoni salah, nglakoni ino. Lah umpama panjenengan nglakoni ibadah, ojo ngrasa dadi wong mulya. Apa maning sampeyan sedang nglakoni maksiat, ya ojo ngrasa bongo. Salah wis maksiat sik bongo, kate opone sing dintelno. Niki ingkang saged dalem maturake, mandar muga dados ilmu ingkang manfaat saha barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.